Bolehkah beri terjemahan Quran pada jilat jiran yang bukan agama Islam? Boleh. Supaya dia boleh memahami. Nak jangan beri Quran, beri terjemahan. Nah, ha, dia orang Cina, beri terjemahan bahasa Cina. Dia orang putih, beri terjemahan bahasa Inggeris.